Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat, hidayah, serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam rangka mengkaji akidah dari dasar yang kita ambil dari kitab Matan Khulasah Fil Aqidah, karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita telah bahas tentang iman kepada Allah yang mencakup iman kepada rububiyah Allah, kepada sifat ketuhanan Allah, ya, kepada wujud Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keimanan kepada ya, uluhiyah atau peribadatan kepada Allah, dan yang terakhir tentang iman kepada nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ya, metode ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Syekh Al-Musayqi hafizahullah ta'ala mengatakan, ya, tariqatu ahli sunnati fi asma'illahi wa sifatihi ma yali. Metode ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah sebagai berikut. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang ya, manhaj atau tariqah atau metode ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama dan sifat Allah, karena ya, banyak di antara kelompok dalam Islam yang keliru, yang tersesat dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Sebagian di antara mereka bahkan ada yang menolak nama-nama dan sifat Allah, sebagian mereka ada yang ya, menakwilkan, ya, mengubah ya, nama-nama dan sifat Allah, dan sebagian mereka ada yang bahkan sama sekali tidak menerima sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan belajar metode yang benar, ya, sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama kata beliau, awalan tariqatuhum fil isbat, yaitu bagaimana ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahya ithbatu ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi. Ahli sunnah itu menetapkan apa yang Allah tetapkan sendiri dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Quran. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, min ghairi takifin wala tamthil. Ya. Jadi, ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Ya, tanpa mengubah, ya, mengubah-ubah, memodifikasi, tidak pula meniadakan, menolak, ya, dan tidak pula mendetailkan, serta tidak melakukan tamthil atau penyerupaan. Dan nanti akan kita jelaskan satu persatu istilah-istilah ini. Ya. Jadi ahli sunnah, ya, ketika Al-Quran mengatakan Allah itu demikian, maka kita juga ikut menetapkannya. Ya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan Allah mendengar, ya, Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, misalnya dalam surat Al-Mujadalah. Ya. Allah Ta'ala mengatakan Allah telah mendengar seorang wanita yang mengadu. Ya. Maka kita tetapkan bahwasanya Allah itu mendengar. Ya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan Allah punya dua tangan, ya, maka kita tetapkan. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul tetapkan, maka kita juga ikut menetapkannya. Kita tidak boleh mengubah-ubahnya, kemudian menolaknya, atau bahkan malah mendetailkannya, ya, atau menyerupakannya dengan makhluk. Ini yang pertama. Ya. Kemudian tsaniyan yang kedua, tariqatuhum fin nafi, yaitu bagaimana ahli sunnah dalam menolak sifat-sifat yang memang tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wahya nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. min sifati an-naqs, ya, yaitu ahli sunnah mereka, ya, meniadakan, ya, apa yang Allah tiadakan sendiri untuk dirinya, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnahnya, dalam sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa sifat-sifat yang memang kekurangan, karena Allah Maha Sempurna. Allah disucikan dari segala macam kekurangan. Ma'i'tiqadihim thubuta kamali diddi sifati al-manfiyati anhu jalla wa'ala. Namun, ya, di samping kita menolak sifat yang kurang tersebut, kita meyakini, ya, kita menetapkan sifat kebalikannya, yang merupakan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan atau menolak sifat tidur bagi dirinya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya, Allah tidak diliputi oleh tidur dan rasa kantuk. Ya. Kita tetapkan bahwasanya Allah itu Maha Hidup yang tidak pernah beristirahat. Ya. Karena memang ketika kita menolak kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kadangkala, ya, kadangkala kalau sesuatu itu ditiadakan kekurangannya, itu belum tentu menunjukkan kesempurnaan, kecuali jika dia diikuti dengan sifat sempurna. Contohnya begini, misalnya kita katakan tembok al-jidaru la yadhlim, tembok itu tidak menzalimi. Apakah ini menunjukkan bahwa tembok itu baik, tembok itu adil? Tidak. Karena apa? Karena tembok tidak bisa apa-apa. Ya. Maka hanya sekedar meniadakan sifat zalim bagi tembok, ini tidak menunjukkan, ya, bahwa tembok itu adil. Ya. Makanya sama halnya misalnya orang, si fulan tidak pernah menyakiti siapapun. Ya. Lah bagaimana mau menyakiti? Ternyata fulan ini ternyata orang yang lemah, ya, tidak mampu untuk menyakiti. Kalau mampu mungkin dia akan menyakiti, gitu ya. Maka hanya sekedar kemudian, oh dia nggak pernah menyakiti orang, dia nggak pernah zalim, dia begini dia begitu, itu belum menunjukkan kesempurnaan. Hanya menunjukkan kesempurnaan ketika kita sekalian menetapkan sifat yang sempurna. Ya, jadi misalnya Allah tidak tidur, ya, Allah tidak mati, ya, maka kita tetapkan bahwa Allah itu Maha Hidup. Ya, makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, ya. Bertawakallah kalian kepada Al-Hayy, ya. Kepada Yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Ya, jadi Allah Ta'ala menolak sifat mati bagi dirinya sekaligus menetapkan sifat hidup, ya. Ini akidah Ahli Sunnah atau metode Ahli Sunnah dalam menolak sifat Allah, menolak sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tsalitsan, yang ketiga, thariqatuhum fima lam yarid nafyuhu wala itsbatuhu mimma tanaza'an nasu fihi. Kemudian ahli sunnah, ya, mereka punya metode dalam menyikapi istilah-istilah yang tidak ada dalil yang menetapkannya maupun menolaknya, yang orang-orang itu kemudian mengada-adakannya, ya. Maka ahli sunnah itu mereka bersikap terhadap istilah-istilah seperti al-jism. Ya, jism itu body, ya. Jism itu body. Wal jihah arah, ya. Wal hayyiz, hayyiz itu tempat, ya. Maka sikap mereka terhadap istilah-istilah seperti ini yang diadakan oleh orang, maka at-tawaqquf fi lafdhihi, maka mereka bersikap diam, ya, terhadap lafaz seperti ini, tidak kemudian menetapkan bagi Allah atau menolak bagi Allah. Kenapa? Karena makna ini bisa kemudian menimbulkan perbedaan tafsiran atau perbedaan makna. Kadang menurut seseorang itu begini, kadang menurut orang maknanya begitu. Ya. Maka ahli sunnah wal istifsal an maknahu, maka mereka tidak langsung menetapkan atau menolak, tapi mereka minta untuk diperjelas maksudnya apa, ya, dari kata-kata ini. Karena sebagian orang itu mereka mengatakan Allah itu tidak berarah, ya. Mereka menolak sifat jihah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka juga menolak Allah itu Allah, dia mereka Allah itu tidak bertempat, ya. Karena menurut mereka, oh kalau Allah bertempat berarti Allah diliputi oleh tempat tersebut. Nah, kalau kalau arah berarti, oh kalau arah itu kan hanya ada di manusia, barat, timur, selatan, utara itu kan hanya ada di manusia. Berarti Allah terbatas. Kalau Allah cuma di barat, Allah nggak ada di timur. Padahal Allah maha besar. Nah, mereka kemudian mengada-adakan istilah-istilah ini. Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak ada jihah bagi Allah, tidak ada haiz bagi Allah. Ya. Maka kalau kasusnya seperti ini, kita tanya, oh kalau maksudnya seperti itu, ya saya setuju. Ya. Tapi kadangkala mereka punya makna lain. Mereka ingin menolak bahwasanya Allah itu di atas. Nah, mereka mengatakan Allah tidak di arah itu adalah maksudnya Allah itu juga tidak di atas. Ya. Ketika mereka mengatakan Allah tidak bertempat, itu mereka ternyata maksudnya Allah itu tidak di atas langit. Maka kalau yang seperti ini kita tolak. Ya, yang seperti ini. Maka di sini dikatakan fa in urida bihi batilun yunazzahullahu anhu yurad. Ya. Ketika ternyata yang makna yang diinginkan itu adalah suatu kebatilan, ya, dia menolak Allah itu berarah, ternyata untuk menolak bahwa Allah itu di atas. Ya. Dia mengatakan Allah tidak bertempat, ternyata untuk menolak bahwasanya Allah itu di atas ars. Maka kita tolak, oh berarti enggak boleh seperti ini. Ya. Wa in urida bihi haqqun la yumtana' anillahi yuqbalu wa yuraddu ila lafzi asy-syar'i. Tapi kalau dia kita ternyata maksudnya baik, maksudnya benar, tidak bermaksud untuk meniadakan arah atas bagi Allah, ya, tidak bermaksud meniadakan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas ars, maka kita terima. Ya, tapi kita kembalikan kepada lafaz yang memang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, lafaz syar'inya aja. Ya, kenapa harus pakai lafaz-lafaz yang tidak ada dasarnya? Ya, semisal kalau memang mau mengatakan Allah itu tidak berarah kanan dan kiri dan selatan utara, ya katakan saja Allah itu di atas. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan apa namanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Karena Allah itu di atas ars, dia beristiwa, bersemayam. Ya, itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Maka kita gunakan itu saja daripada menggunakan istilah seperti ini. Jadi kalau ada orang ya, misalnya, apakah menurut Anda Allah itu bertempat? Maka kita jangan kemudian mengiyakan atau menolak. Tapi kita tanya, bertempat itu maksudnya apa? Nah, itulah akidah ahli sunnah, metode sunnah itu bertanya dulu. Ya, maksudnya tempat apa? Tempat yang melingkupi, yang membatasi. Oh, berarti enggak benar. Berarti benar Allah tidak bertempat kalau definisi tempat adalah seperti itu. Tapi kalau kemudian maksudnya apa? Oh, maksudnya Allah itu tidak di atas langit. Nah, berarti ini salah. Ya, kita enggak boleh menerima perkataan dia. Ya, demikian akidah ahli sunnah tentang istilah-istilah yang diadakan oleh manusia, oleh ahli bid'ah ya, terutama mereka membuat-buat istilah yang tujuannya sebenarnya untuk menolak ya, sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang selanjutnya, wasifatullahi tanqasimu ila qismain. Dan sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua jenis. Ya. Ada dua jenis sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifatu dzatiyah. Yaitu sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Yaitu sifat yang senantiasa dan selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selalu melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal ilmi wal qudrati wa nahwu dzalika. Ya, semisal ilmu. Jadi Allah itu senantiasa maha mengetahui. Ya. Bukan kemudian pengen mengetahui, tidak. Kan beda ya. Senantiasa ada dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifat maha mengetahui. Wal qudrah, maha berkuasa. Maha kuasa itu pasti melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahwi dzalika dan semisalnya banyak. Ya, Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Ya. Ini sifat-sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasifatu fi'liyah, yaitu sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi, dan itulah yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah melakukannya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Ya. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Ya, tadi ya, kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau tidak, ya Allah tidak lakukan. Ini namanya sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal istiwa'i, semisal istiwa. Istiwa itu apa? Istiwa itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, banyak orang yang menerjemahkan bersemayam. Dan ini tidak salah. Karena penerjemahan itu sifatnya hanya pendekatan. Ya. Bersemayam itu kan berarti ada, ya, berada di ars, ya. Walaupun makna dalam bahasa Arab istiwa itu namanya ya istaqarra, menetap. Ya. Ala wartafa'a, tinggi dan naik. Wa sa'uda atau sa'ida, yaitu naik. Berarti Allah itu di atas ars. Itu namanya istiwa. Ya. Dan ini adalah si perbuatan ya, karena ini adalah kata kata kerja istawa. Ya, istawa 'alal 'arsy. Wan nuzul, kemudian juga turun. Allah juga turun sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin. Ya. Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia setiap malam. Ya. Hina ya. Ketika thuluthul lail al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Ya, ini sudah masyhur ya hadis tentang Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nahwi dzalika dan lain sebagainya ya yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini dua jenis sifat Allah Subhanahu wa taala dan waqad takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibarain kalam. Dan kadangkala ada sifat yang bisa disebut atau dianggap sebagai sifat dzatiyah dan ada sifat yang bisa dianggap sebagai sifat fi'liyah. Jika dilihat dari kedua sisi. Semisal kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat berbicara itu sifat dzatiyah. Karena Allah itu senantiasa berbicara, senantiasa punya ya, kemampuan untuk berbicara. Ya. Allah itu maha berbicara. Tapi, ya, kapan Allah berbicara itu adalah fi'liyah. Ya. Misalnya Allah berfirman ya, kepada para malaikat, berarti ketika itu Allah melakukan atau berbicara. Tapi sifat ya, berbicara bagi Allah itu sudah ada dari dulu. Tidak kemudian baru muncul kapan itu, enggak. Sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wasifatu al-khabariyah. Itu sifat yang sifatnya informasi. Ya. Wahiyallati musammaha binisbatilana ab'ad wa ajza. Yaitu sifat-sifat yang kalau dalam istilah kita itu adalah bagian dari zat. Ya, bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya al-yad, tangan. Allah punya tangan. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah taala beberapa kali menyebut tentang tangannya. Ya. Bal yadahu mabsuutan. Kedua tangan Allah itu terbuka, yunfiqu kaifa yasha. Allah memberikan rizki, memberikan karunia bagi siapa yang Allah kehendaki. Di sini Allah taala mengatakan yadahu, kedua tangan Allah terbuka. Ya. Wal wajh, dan wajah Allah. Ini juga sering kita baca. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, dalam Ar-Rahman Allah Ta'ala mengatakan, dan kekal wajah Rabbmu yang mulia, yang punya keagungan. Itu berarti Allah punya wajah. Ya, yang nanti insya Allah akan kita pandang ketika kita nanti masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wa nahwi dzalika dan lain sebagainya, kita tetapkan karena Allah menetapkannya dalam Al-Quran. Ya. Maka ada sebagian orang kemudian tidak mau menetapkan. Ya. Tidak menetapkan adanya tangan, karena khawatir, oh tangannya nanti menyerupai dengan makhluk. Sehingga kita maksudkan tangan itu maksudnya adalah karunia Allah. Tangan itu maksudnya adalah kekuasaan Allah. Tidak mau menetapkan adanya tangan yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwa Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wassamawatu matuwiyanum matuwiyatum bi yaminih. Ya. Dan langit-langit itu digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasamawatu matwiyatun bi yamini. Ya. Itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa Allah itu tangannya kanan. Ya, jadi ketika mereka kemudian berusaha untuk maksudnya itu begini, bukan tangan ini. Nah, ini berarti nanti akan kita jelaskan bahwa itu termasuk jenis penyimpangan. Ya. Maka dikatakan di sini yalzamu fi itsbati sifati at-takhalli amma yali. Maka wajib bagi seorang muslim ketika dia menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhi beberapa perbuatan berikut. Ya, ketika dia menetapkan nama Allah, maka dia tidak boleh melakukan beberapa hal berikut yang tadi sudah sempat kita bacakan ya. Yang pertama at-tahrif. Ya. Ketika menetapkan sifat Allah tidak boleh tahrif. Apa itu tahrif? Wa huwa sharful lafzi 'anil ma'na al-mutabadir minhu bila dalilin. Tahrif maksudnya adalah memalingkan ya lafaz tersebut dari makna yang zahirnya, makna lahiriahnya yang langsung terpikirkan oleh manusia tanpa adanya dalil. Jadi tadi misalnya tangan ya. Apa dalilnya kemudian menafsirkan tangan menjadi kekuasaan? Oh, maksud tangan itu kekuasaan. Apa dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ya. Berarti itu termasuk tahrif, ya, mengubah-ubah. Atau misalnya istiwa. Ya, istiwa tadi apa? Bersemayam. Ya, menetap di arsy. Maka bentuk tahrif adalah misalnya, oh bukan istiwa itu, maksudnya istaula. Istaula itu artinya berkuasa. Ya. Ini juga batil. Enggak ada dasarnya dimanapun di dalam hadis atau Al-Quran yang menyebutkan istawa itu bermakna istaula, enggak ada. Dan kamus bahasa Arab pun tidak menyebutkan demikian. Dan istaula itu punya makna yang batil. Karena istaula itu bermakna menguasai setelah terjadi persengketaan atau peperangan. Itu istaula. Berjaya, kalau istilah kita berjaya. Apakah kita akan menetapkan bahwa Allah itu sebelumnya perang dengan Tuhan yang lain, kemudian berjaya? Kan tidak benar. Ya, maka tidak boleh mengubah istawa menjadi istaula. Sama seperti orang Yahudi. Ya, ketika dikatakan kepada waqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Orang Yahudi, orang Bani Israel disuruh mengatakan hittah, yang artinya ampunilah kami. Mereka malah plesetkan menjadi hintah, yang artinya gandum. Ya, ini bentuk-bentuk tahrif ya, mengubah-ubah nas, mengubah-ubah apa yang ada dalam Al-Quran karena tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Ya, maka tidak boleh mengubah makna atau mengubah kata-kata tersebut menjadi makna yang lain tanpa dalil. Kalau ada dalilnya boleh. Ya, misalnya Al-Qaryah. Ya. Dalam Al-Quran kan was'alil qaryah. Qaryah itu kan artinya kota. Ya. Ketika disebut was'alil qaryah, tanyalah kota. Maka tentu tidak bisa kita katakan qaryah di situ bermakna kota. Tapi yang makna qaryah adalah penduduk kota. Nah, kita maknai ke situ. Karena tidak mungkin kita mengatakan itu adalah tanyalah kota. Kota tidak bisa ditanya. Yang bisa ditanya adalah penduduknya. Ya. Itu contoh yang ada dalilnya. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh melakukan at-ta'til, yaitu menolak atau meniadakan. Wa huwa ingkaru ma yajibu lillahi minal asma'i was sifati au ingkari ba'dhiha. Ta'til artinya adalah mengingkari apa yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah berupa nama-namanya dan sifat-sifatnya. Baik itu mengingkari seluruhnya atau sebagiannya. Ya. Nah, ini ada dua jenis ya. Wa huwa nau'an, mengingkari nama-nama dan sifat Allah itu ada dua jenis. Yang pertama, ta'tilun kulli. Ya. Yaitu meniadakan sifat Allah secara menyeluruh, semua ditiadakan. Ya. Kata'tilil Jahmiyatil ladzina yungkirunal asma'a was sifat. Seperti orang-orang Jahmiyah. Mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak mau Allah mendengar, oh itu enggak mendengar. Allah itu ridha, Allah itu senang, Allah itu benci, Allah itu murka, itu mereka enggak mau menerima seperti itu. Mereka tolak. Nah, ini Jahmiyah yang melakukan ta'til kulli, seluruhnya ditolak. Yang kedua ta'til juz'i. Ya, juz'i berarti sebagian yang ditolak dan sebagian mau menetapkan, yang sebagian ditolak. Kenapa ditolak? Karena ya menurut mereka ini enggak sesuai logika, enggak masuk akal, enggak sesuai dengan filsafat yang mereka pelajari. Nah, ini ada kelompok Islam yang seperti ini, kata ta'tilul Asy'ariyah. Semisal orang-orang Asy'ari. Di mana mereka menetapkan beberapa sifat saja bagi Allah, namanya sifat wajib. Ya. Wujud, kitam baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, hayat. Nanti tambah lagi sama basar kalam dan seterusnya. Itu sifat-sifat yang memang ada. Ya. Pada Allah. Allah wujud jelas. Baqa mukhalafatul hawadisi, beda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, kalau berdiri sendiri tidak butuh kepada yang lain, itu benar. Ya. Tapi kenapa dibatasi cuma 7, cuma 13? Nah, ini kan berarti keliru. Karena tidak terbatas, pokoknya yang Allah katakan dalam Al-Quran, ada sunnah itu yang kita tetapkan. Walaupun itu tidak tidak mereka pahami. Contoh dalam as-sunnah, dalam hadis Allah itu punya sifat tersenyum atau tertawa. Yadhhak. Ya. Allah tertawa. Itu ada dalam sunnah. Nah, mereka, oh ini enggak masuk akal kalau Allah tertawa. Mereka tolak. Ya. Allah di atas ars. Wah ini enggak masuk akal kalau di atas ars nanti dilingkupi oleh ars nanti begini-begini. Kita tolak. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga ini mereka tolak. Ya. Alladzina yungkiruna ba'da sifat wa yu'awwalunahu wa yu'awwalunaha. Dan mereka setelah selain mengingkari juga mentakwilkan. Karena kalau mengingkari kan berarti enggak boleh. Karena Al-Qur'an menyebut demikian maksud diingkari. Enggak boleh kafir kalau orang mengingkari ayat Al-Qur'an. Maka yang dilakukan adalah mentakwil. Mentakwil ya tadi mirip dengan mentahrif tadi. Ya, atau kita katakan sama dengan mentahrif yaitu memaknai dengan makna yang lain yang bukan makna sebenarnya. Contoh tadi, tangan wah maksud Allah punya tangan nanti sama seperti makhluk dong. Nah, sehingga mereka kemudian, oh berarti tangan di sini maknanya kekuasaan. Wah, Allah maksud punya wajah, maksud Allah punya mata gitu ya. Nanti sama seperti makhluk dong. Oh berarti makna ini adalah ini, makna itu adalah itu. Maksud Allah cinta, maksud Allah marah. Oh, kalau cinta berarti Allah mencurahkan rahmatnya, itu maksudnya cinta dan seterusnya. Ya, mereka berusaha mentakwil, mengubah makna dari makna yang zahir atau makna lahiriahnya. Dan ini sesat ya, tidak boleh seperti ini. Yang ketiga, yang kita tidak boleh juga adalah at-takyif. Ya, at-takyif itu membagaimanakan atau mendetailkan. Mendetailkan, wa huwa hikayatu kaifiyatis sifah. Yaitu menceritakan bagaimana atau detail dari sifat tersebut. Kaqaulil qaili kaifiyata yadillahi kadza wa kadza. Semisal ada yang mengatakan tangan Allah itu begini-begini loh. Misalnya ya, tangan Allah itu jarinya sekian. Padahal enggak ada dasarnya dia mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian dia katakan turunnya Allah di langit ke langit dunia itu begini loh, seperti turun tangga misalnya. Atau seperti apa gitu misalnya. Dia gambarkan, dia detailkan. Padahal Allah tidak menurunkan dalilnya untuk itu. Allah cuma Nabi cuma katakan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Udah. Allah turun ya. Ila sama idunya ke langit dunia sudah enggak kemudian Nabi jabarkan demikian enggak. Maka kita juga hanya katakan Allah itu turun ke langit dunia dengan ya keagungannya, sesuai dengan keagungannya. Bukan dengan digambarkan begini-begini, tidak ada dasarnya ini, ya. Itu takyif namanya, ya. Kemudian at-tamtsil yang keempat, kita tidak boleh juga tamtsil. Tamtsil itu menyamakan dengan makhluk atau menyerupakan, ya. Yaitu itsbatu matsilin li syai'i, yaitu menetapkan adanya contoh atau permisalan bagi sifat Allah. Ka ayyaqula yadullahi mithlu yadil insan. Semisal ada yang semisal ketika ada orang mengatakan tangan Allah itu seperti tangan manusia. Ini namanya tamtsil dan ini haram. Ya, Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada yang semisal dengannya. Berarti tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, semisal dengan Allah. Kalau Allah punya tangan, ya tidak sama dengan tangan manusia. Allah punya wajah, tidak sama dengan wajah manusia. Allah punya kaki, Allah punya betis, tidak sama dengan betis manusia, dan seterusnya. Ya, walaupun itu adalah makna hakiki. Betis betul-betul betis. Tangan betul-betul tangan, tidak kita sebut sebagai kekuasaan atau yang lain. Tapi, tidak sama dengan tangannya manusia, tidak sama dengan makhluknya. Ya. Waqad yaqtarinu atau yuqtaranu bil kaifi tamtsil. Nah, kadangkala ya, takyif ini berbarengan dengan tamtsil. Fa yaqulu masalan nuzulullahi ta'ala kaifiyatuhu kanuzuli kalmator. Ya. Semisal dengan mengatakan caranya Allah turun itu adalah seperti turunnya hujan. Berarti di sini dia melakukan dua pelanggaran, ya. Pertama dia mendetailkan apa yang tidak pernah Allah detailkan, ya. Kedua dia menyamakan dengan makhluk dengan hujan, ya, dengan air hujan. Sehingga ini terdapat dua pelanggaran. Ta'ala Allahu an dzalika, maka Maha Suci Maha Tinggi Allah dari hal itu, ya. Fa yajma'u bainat takyifi wat tamtsil, maka orang ini dengan mengatakan demikian telah mengumpulkan dua pelanggaran, yaitu takif mendetailkan dan tamtsil menyamakan dengan makhluk Allah. Ya, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi kita ahli sunnah itu di pertengahan. Ya, kita tidak seperti orang-orang yang kemudian karena khawatir menyamakan dengan makhluk kemudian dia tolak. Allah itu nggak benar kalau punya tangan. Tangan itu nggak hakiki. Maksudnya itu ini. Nah, ini menolak. Tapi kita juga enggak seperti musyabihah, ya, yang melakukan tamtsil. Oh, kita tetapkan tangan bagi Allah yaitu yang seperti tangan manusia, ini juga keliru. Maka kita di tengah-tengah, ya. Kita tetapkan Allah itu punya tangan yang hakiki namun tidak sama dengan tangan makhluk. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kemudian, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min hadhihi sifat ats-tsabit lillah azza wa jalla fil kitabi was sunnah. Dan ini adalah beberapa sifat, ya. Contoh sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah sendiri. Ya, ini ada beberapa contoh yang disebutkan di sini. Yang pertama, uluwullah, yaitu ketinggian Allah. Ya, Allah itu Maha Tinggi, ya. Maka sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nau'an ada dua jenis. Ulu dzat wa ulu sifat. Yang pertama ulu, tinggi, maha tinggi dari maha tinggi secara zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ulu sifat dan maha tinggi secara sifat. Ya. Amma ulu sifat fa ma'nahu annahu ma min sifati kamalin illa wallahu a'laha wa akmalaha. Adapun ketinggian dari sisi sifat adalah bahwa tidak ada suatu sifat yang sempurna melainkan pasti Allah itu punya sifat yang maha sempurna dari semua itu. Ada yang bilang, oh ini perfect. Oh ini dia itu perfect. Enggak. Allah Subhanahu wa taala dia sifatnya itu lebih sempurna dari semua makhluknya. Itu makna dari Allah itu ulu, maha tinggi secara sifat. Ya. Maka dikatakan ta'ala Allah amma yasifun. Allah maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Itu ulu, maha tinggi secara sifat. Yang kedua, wa amma ulu dzat fa ma'nahu anna Allah bi dzatihi fawqa jami'i khalqihi. Adapun maha tinggi secara zat Allah, maka maknanya adalah bahwa Allah itu zatnya di atas semua makhluknya. Semua. Ya. Mau ars, mau kursi, mau langit, bumi, manusia. Ya. Semuanya itu di bawah Allah. Allah itu di atas secara zatnya di atas mereka semua. Di atas makhluknya. Ya. Wa qad dalla ala dhalika al-kitabu wa sunnatu wal ijma' wal fitrah. dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma dan fitrah, ya. Contoh dalil dalam Al-Qur'an banyak, ya. Ya, huwallazi khalaq apa namanya? Huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Ya. Dalam ayat lain Allah katakan, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu berada di atas 'arsy, ya, tinggi di atas 'arsy, istawa, ya. Itu banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian dalil dari sunnah misalnya ketika seorang budak, ya, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aina Allah, di mana Allah? Maka budak tersebut mengatakan fis sama, di langit, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'tiqha, bebaskan budak ini, fa innaha muslimah, karena dia seorang muslimah, dia tahu zat Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, ya. Dan barangkali dia sudah membaca Al-Qur'an, ya. Allah Ta'ala mengatakan a amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dari zat yang ada di langit, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dalil kitab sunnah menunjukkan ijma juga sama ijma para sahabat, tidak ada yang mengatakan Allah tidak bertempat, Allah tidak di mana-mana, tidak ada yang seperti itu. Semua mengatakan Allah itu di atas langit, ya. Wal fitrah, dan fitrah, ya, kemarin sudah kita bahas, fitrah itu bawaan Allah berikan pada setiap orang yang lahir. Dia enggak perlu belajar, dia enggak perlu mikir, dia itu otomatis. Ketika dia dalam kesulitan, yang dia tengadahkan itu adalah tangannya ke atas, ya. Ketika dia gampangnya dia mungkin merasa sempit dalam hidupnya, ya, dia memandang ke atas, memandang ke Tuhannya, karena itu fitrah bahwa Allah itu di atas, ya. Sehingga ini sifat yang ulu, ini sifat yang sudah jelas, ya, dalilnya ada 4, ya, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan fitrah, ya. Kemudian sifat yang kedua, contohnya adalah sifat istiwa, ya, bersemayam tadi, ya. Sifatul istiwa 'alal 'arsy, fastiwa'ullahi 'ala 'arsyhi ma'nahu 'uluwuhu 'alaihi wastiqraruhu 'alaihi 'uluwan wastiqraran haqiqiyan yaliqu bijalalihi. Makna dari istiwanya Allah itu adalah, istiwanya Allah di atas 'arsy-nya adalah ketinggian Allah di atas 'arsy, ya. Dan menetapnya Allah, ya, dengan ketinggian dan menetap yang hakiki, yang sesuai dengan kemahamuliaan, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal istiwa'u la yumatsilu istiwa'al makhluqin, dan istiwanya Allah ini juga tidak sama dengan istiwanya makhluk, ya. Kalau ada misalnya kapal itu istiwa berlabuh misalnya, itu tentu tidak sama, enggak bisa kita samakan dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifatul kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa Allahu taala lam yazal mutakalliman bi masyiatihi wa iradatihi. Maka sifat kalam itu Allah, ya, senantiasa mutakallim. Allah itu senantiasa punya sifat berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Bima sya'a wa kaifa yasha', dengan apa yang Allah kehendaki, mau Allah katakan apa, Allah firmankan apa, dan bagaimana cara Allah berfirman, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi kalamin haqiqi bi harfin wa sautin yasma'uhu man yasha'u min khalqihi. Dan Allah itu, perhatikan, berbicara secara hakiki dengan huruf dan suara yang dapat didengar oleh makhluk yang Allah kehendaki. Karena sebagian kelompok dalam Islam mengingkari hal ini. Mereka mengatakan Allah itu tidak, ketika berfirman tidak bersuara dan tidak dengan huruf, tapi namanya kalam nafsi, ilham, ya. Jadi tidak ada dengan suara yang didengar, itu tidak, menurut orang-orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah mereka menolak bahwa Allah itu berbicara dengan huruf. Jadi kalau misalnya kita ada Al-Quran itu, ya, itu menurut mereka itu bukan bukan langsung dari Allah, tapi itu adalah kalam nafsi, diilhamkan kepada Nabi kemudian atau kepada Jibril kemudian dituliskan dalam bahasa Arab. Padahal yang benar Allah itu betul-betul berbicara dengan huruf-hurufnya, dengan suara yang dapat didengar. Makanya Nabi Musa ya disebut sebagai kalimullah yang berbicara kepada Allah. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, ini ana Allah, aku Allah. Berbicara di depan Musa. Musa mendengarnya. Ya, wa kallamahu Musa taklima. Dan Allah betul-betul berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang benar. Ya. Ini diingkari oleh sebagian ahli bid'ah. Ya. Dan ini juga cikal bakal nantinya itu akan mengarah kepada bahwasanya Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang bebas. Kenapa? Karena itu bukan langsung hurufnya dari Allah. Itu tuh penerjemahan dari Nabi Muhammad. Menurut mereka, sehingga bisa kita bawa secara kontekstual di zaman ini. Ini bahayanya kalau kita mengamini yang seperti ini. Ya, yang menolak bahwasanya Allah itu berbicara dengan huruf dan suara. Padahal yang betul Allah itu betul-betul berbicara sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Bukan hasil penerjemahan Nabi, bukan hasil penerjemahan Jibril. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Wa kalamuhu azza wa jalla kalamun haqiqi ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan firman Allah itu adalah firman yang benar, yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Al-Quran. Al-Quran itu bagian dari sifat Allah. Ya. Maknanya adalah Al-Quranu kalamullah. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah ta'ala. Hakikatan hurufuhu wa ma'anihi. Dia itu hakiki. Huruf-hurufnya dan maknanya itu semua hakiki dari Allah. Bukan hasil penerjemahan. Ya. La yushbihu kalamal makhlukin, tidak serupa dengan perkataan makhluk. Ya. Munazzalun ghairu makhlukun. Dan Al-Quran itu diturunkan, bukan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diciptakan namanya makhluk. Tapi tidak. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu di firman Allah yang diturunkan. Ya. Melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Takallamallahu bihi ibtida'an. Allah lah yang mula-mula berbicara dengan huruf dan suara tadi. Wa auhahu ila ruhil amin Jibril fa nazala bihi ala qalbi Muhammadin mufarraqan. Dan Allah wahyukan kepada ruh amin yaitu yang terpercaya itu Jibril. Kemudian Jibril menurunkan ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terpisah-pisah. Ini keyakinan ahli sunnah, ya. Bukan keyakinan Jahmiyah atau Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk diciptakan oleh Allah. Tidak benar, ya. Al-Qur'an itu bagian dari sifat Allah karena kalamullah. Wa idza talahu nas au katabuhu fil masahif au hafidhuhu fis sudur lam yakhruj bidzalika an ay yakuna kalamullahi haqiqatan. Ya. Maka walaupun Al-Qur'an itu kemudian dibaca oleh orang atau ditulis di mushaf atau dihafal di hati, di dada para penghafalnya, maka itu tidak mengubah hakikat bahwasanya Al-Qur'an itulah kalamullah yang hakiki. Kenapa? Fa innal kalama innama yunsabu haqiqata. Haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena sebuah kalam, sebuah firman itu dinisbatkan atau disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ila man qalahu muballighan muaddiyan, bukan kepada yang kemudian menyampaikannya. Tidak kepada Jibril, tidak kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Allah. Makanya disebut kalamullah, bukan kalamu Muhammad, bukan kalamul bashar. Ya. kalau dalam al-mudatsir apa apa namanya? Al-Walid bin Mughirah mengatakan ya bahwasanya in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini cuma perkataan Muhammad, perkataan manusia. Nah, ini Allah ingkari, orang ini nanti masuk neraka Saqar. Ya. Karena dia mengingkari bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, dia mengatakan Al-Qur'an ini perkataan Muhammad. Ya, ini hati-hati, ya. Jadi dinisbatkan kepada Allah yang pertama kali berfirman. Fatilawatu ghairu matlu, maka yang namanya tilawah itu bukanlah yang dibaca, beda ya. Tilawah itu adalah apa namanya? Perbuatannya, bukan yang dibaca. Wal kitabah ghairul maktub, dan apa penulisan bukanlah yang ditulis. Wal hifdzu ghairul mahfud, dan apa hafalan bukanlah yang dihafal, itu berbeda. Ya, jadi apa yang dibaca, apa yang di apa yang diucapkan oleh orang, apa yang tertulis di mushaf itu makhluk. Karena itu sudah tertulis, sudah diucap oleh manusia, tapi yang menjadi huruf per hurufnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, itulah kalamullah azza wa jalla, ya. Kemudian pemirsa di Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya contoh yang lain adalah sifatul wajh, yaitu sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Min sifatillahi adz-dzatiyyati ats-tsabitati lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Maka wajah adalah di antara sifat-sifat Allah yang dzatiyah, yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang telah valid baik itu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah maupun ijma. Ya, seperti tadi saya bacakan dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi disitapkan sifat wajah. Ya, dan dalam banyak ayat lain, ya, Allah menetapkan adanya wajah, ya, bagi dirinya. Kemudian sifatul yadain, sifat kedua tangan Allah. Ya, kita menetapkan adanya tangan bagi Allah dan ada dua tangan. Lillahi ta'ala yadani ithnatani haqiqatani taliqani bijalali bijalalillahi ta'ala. Maka Allah itu mempunyai dua tangan, ya, yang hakiki, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wala tumatsilani aidil makhluqin, dan tidak sama dengan apa namanya tangan makhluk, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yadullah, kan kata orang Yahudi yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu, ya. Maka Allah taala membalas dengan mengatakan, ya, bal yadahu mabsuutan, bahkan kedua tangan Allah, yadahu, kedua tangan Allah mabsul potan, kedua-duanya terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, Allah berikan karunia kepada yang Allah kehendaki, ya. Dan itu sudah saya bacakan juga tentang sifat kanan, ya, tangan kanan bagi Allah, ya, was samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit itu nanti digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang perlu kita perhatikan tadi, ya, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kemudian sifat ru'yah, yaitu sifat bahwa Allah itu bisa dilihat. Dan ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah, mereka tidak mau mengakui bahwa Allah itu bisa dilihat. Di hari kiamat tidak bisa dilihat juga, ya. Maka ahli sunnah meyakini bahwasanya fal mu'minuna yarawna rabbahum yawmal qiyamati ayanan bi absarihim min ghairi ihatatin. Ya, maka orang yang beriman menurut ahli sunnah adalah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri tanpa harus meliputi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau meliputi itu biasanya untuk benda yang lebih kecil dari kita, ya. Kita lihat HP, oh ini meliputi, bisa dicek di mana-mana di. Ya. Tapi kalau melihat tidak harus meliputi. Kita melihat langit, contohnya kita melihat langit ini, apa kita meliputi langit? Tidak, ya, masih ada di luar sana bintang-bintang yang nggak bisa kita lihat. Langit lebih besar, kita nggak mampu untuk melingkupi atau meliputi langit. Ya, maka ketika kita melihat Allah bukan berarti kita meliputi Allah, tapi kita hanya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Dan kita akan melihat Allah dalam dua kondisi atau dua tempat, ya, atau dua kesempatan, ya. Fi maudhi'ain, dalam dua kesempatan, ihdahuma fi arasatil qiyamah, ai mawaqiful hisab. Yang pertama, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar, ketika hisab. Dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, athani ba'da dukhulihimul jannata. Yang kedua, setelah mereka masuk surga. Dan yang kedua ini adalah kenikmatan tambahan bagi penduduk surga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, ada tambahan, ya, yaitu surga, melihat Allah di surga, ya. Ini terkait dengan sifat Allah bisa dilihat, ya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup karena tanggung, ya, ada satu lagi, yaitu hukum bagi orang yang menolak sifat Allah, sifat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita tahu bahwasanya kalau Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, itu nggak boleh ditolak. Ya, karena menolak satu ayat saja, bahkan satu kata saja dalam Al-Quran itu kafir. Ya, oh ini bukan firman Allah misalnya, oh ini kafir dia. Hati-hati. Tapi di sini ada perincian kalau ada orang yang menolak sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita sebutkan secara ringkas karena waktu yang terbatas, ya. Yang pertama adalah ketika yang mengingkari itu mengetahui tentang dalil tersebut, ya, dia tahu, ya, itu adalah dalam Al-Quran. Wala tujadu ladaihi syubhat, dia tidak punya syubhat, tidak ada kemudian kerancuan dalam dirinya, ya, yang bisa membuat dia kemudian berubah pemahamannya terhadap nas tersebut, ya. Tapi dia wa innama nafali ainadihi, tapi dia menolak karena dia memang menentang, ya. Wa fasadu qasdihi, dan karena niatnya yang jelek, ya. Wa maradhi qalbihi, dan karena hatinya berpenyakit, ya. Wa musyaqatahu lirrasuli mim ba'di ma tabayyan lahul haqq fa hadza kafir. Dan dia memang sengaja menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, maka orang yang seperti ini kafir. Orang yang menolak dengan sengaja karena dia memang mau menentang, tidak percaya, maka dia kafir. Kemudian kelompok yang kedua, atsani ayakunan nafi mujtahidan fi talabil haqqi ma'rufan bin nasihati wasidqi. Kalau yang menolak itu adalah orang yang berusaha, yang mujtahid, yang berusaha mencari kebenaran, ya, dia juga jujur, ya, tidak seperti yang pertama tadi yang menentang. Lakinnahu akhta'a wa ta'awwala, tapi dia ternyata keliru dan dia mentakwil. Lijahlihi bin nas, karena dia bodoh, dia enggak tahu. Auli adami ilmihi bil mafhumi sahih, karena dia enggak tahu makna yang benar seperti apa. Fahadha ma'adzurun wa khata'uhu maghfurun. Maka yang seperti ini dimaafkan, diberi uzur, ya. Orang yang memang niatnya mencari kebenaran, tapi karena dia enggak ngerti sehingga dia menolak. Ini kayaknya enggak mungkin nih. Saya itu Allah itu harusnya Maha Agung. Enggak, maksud siapa seperti ini ada. Dia niatnya baik, mensucikan Allah, ya, sehingga dia kemudian menolaknya untuk dalam rangka menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik. Makanya seperti ini dimaklumi. Yang ketiga, ats-tsalits ayyakunan nafi, ya, muttabi'an li hawahu. Yang ketiga, orang yang menolak sifat Allah karena mengikuti hawa nafsunya, ya. Muqassiran fi talabil haqqi, dia tidak betul-betul niat ketika mencari kebenaran, ya. Mutakalliman bila ilmin, dia juga berbicara tanpa ilmu. Lakinnahu la yaqsidu masyaqatur rasul, dia tidak bermaksud untuk menentang Rasul. Walam yatabayyana lahul haqq tamaman, dia juga tidak betul-betul mengetahui kebenaran secara sempurna. Fahukmuhu annahu asin mudhnib, maka hukumnya orang yang seperti ini adalah orang yang bermaksiat dan berdosa. Waqad yakunu fasiqan, dan kadangkala bisa disebut sebagai orang yang yang fasik, ya. Jadi ini tiga kondisi orang yang menolak sifat, ya. Ada yang dia sampai kafir karena betul-betul menolak karena menentang Rasul, ya. Ada yang karena sudah berusaha ingin mensucikan Allah, dia keliru maka dia dimaafkan. Ada yang karena dia mengikuti hawa nafsu, karena ingin membela madhabnya, ingin membela syekhnya, kemudian dia menolaknya, ini berdosa, ya. Itu pembahasan terakhir tentang asma dan sifat, dan insyaallah taala kita akan bisa lanjutkan di pertemuan mendatang terkait dengan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wabaraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, waktu mustajab berdoa kan saat sujud sebelum salam dan antara azan dan iqomah. Boleh tidak saat kita sujud sebelum berdoa memohon kepada Allah, mengucapkan nama-nama Allah dan sholawat, setelah itu doa memohon kepada Allah? Jazakallahu khairan, Ustaz. Apakah dibolehkan? Ya, boleh. Jadi itu di antara sebab terkabulnya doa, kita berarti mengumpulkan semuanya. Ya, karena sebab terkabulnya doa itu banyak, ya. Mengangkat tangan di antara salah satu sebab. Berdoa di waktu yang mustajab salah satu sebab. Ya, contohnya mengumpulkan, misalnya katakanlah ba'da asar. Dilalah hujan. Ya, dilalah dia lagi safar. Maka terkumpul padanya sebab-sebab kemustajaban doa, ya. Hujan itu mustajab doanya. Kemudian ba'da asar di hari Jumat juga waktu mustajab, dan seorang musafir juga la yurad, tidak ditolak doanya. Nah, ini boleh mengumpulkan seperti ini, atau dia tablas pas lagi puasa. Wah, komplit, ya. Mengumpulkan sedial kemudian mengangkat tangan. Kemudian dia mengucapkan sholawat. Itu di antara juga sebabnya, ya. Kemudian bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya, dengan nama-nama Allah yang sesuai dengan doa tersebut. Minta rezeki, tawasulnya dengan ya Razzaq, ya. Minta ampunan, ya Ghaffar. Minta pemaafan, afu, ya Afuwun Karim, ya. Innaka Afuwun Karim, ya. Dan seterusnya, itu boleh. Ya, jadi seorang ketika dia mampu untuk mengumpulkan sebab-sebab terkabulnya doa, maka kumpulkanlah, ya. Di antaranya bersolawat dulu boleh, kemudian menyebut nama-nama Allah yang husna sebagai bentuk tawasul, itu akan menambah kemustajaban doa tersebut. Ditambah lagi dia berdoa ketika sujud, maka itu akan lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya, Ustaz, mohon maaf kalau pertanyaan di luar tema. Ya. Ustaz, dahulu ketika saya baru bertobat dan hijrah, saya merasakan ketenangan. Namun kenapa ya sekarang rasa itu hilang? Padahal alhamdulillah tingkatan ibadah saya tidak berkurang. Mohon sarannya, Ustaz. Ya, yaitu yang disebut dengan futur, ya. Jadi futur itu kadang bukan hanya dari sisi ibadah fisiknya, namun kondisi hati, ya. Maka kita perlu banyak mengevaluasi apakah niat hijrah kita masih sama seperti dulu. Itu juga kadang mempengaruhi, ya. Orang ketika niat hijrahnya awalnya dia lurus, ya, dia betul-betul takut kepada Allah, ya, sampai sehingga dia bertobat, maka itu niat yang lurus. Tapi kemudian kadangkala, ya, dan ini tidak hanya menimpa, ya, penanya, ya, tapi semua orang bisa terkena ini, yaitu ketika di tengah-tengah mungkin niatnya bergeser, ya. Kadangkala setelah dia, katakanlah ada orang hijrah, ya, dari riba misalnya, ya, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang sesamanya, sesama hijrah gitu, ya. Tiba-tiba ketika mereka mungkin merintis usaha gitu, ya, maka niat mereka kemudian berubah, ya. Niat mereka ternyata enak nih jadi komunitas anti riba, ternyata kita bisa lebih untung gitu, ya. Maka lebih kecenderung kepada niat dunia. Nah, ini kemudian bisa menjadikan apa yang sebelumnya Allah berikan kepada dia berupa ketenangan, ya, berupa ketentraman, ya, karena dia betul-betul ketika itu hatinya bersandar kepada Allah, menjadi tidak lagi. ya, atau beberapa faktor yang lain, ya. Saya tidak tahu persis ya apa ketidaktenangannya seperti apa, tapi yang jelas salah satunya mungkin adalah kita belum mengevaluasi niat kita apakah sama, masih sama dengan yang dulu ketika kita berhijrah, ya. Apakah kemudian boleh jadi karena kita hati kita kering dari apa namanya zikrullah, ya. Mungkin kita jarang menuntut ilmu, jarang ngaji, jarang menyirami hati kita, ya. Ada banyak faktor yang saya tidak bisa kemudian menjudge ya atau menentukan, cuman mungkin bisa dilihat dari salah satu sebab-sebab tersebut ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang selanjutnya Ustaz, apakah gerakan sujud dalam sholat selain bentuk merendahkan diri di hadapan Allah bisa juga diniatkan sebagai bentuk gerakan memohon kepada Allah sebagaimana orang-orang kafir memohon ke pihak lain? Contohnya orang Jepang ketika mereka memiliki permohonan bahkan ada yang sampai rela sujud di depan orang lain. Alhamdulillah. Apakah bisa diniatkan untuk memohon kepada Allah? Iya, sujud itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri dan juga ya boleh meminta atau berharap kepada Allah ketika sujud karena memang ada dalilnya. Ya, perbanyaklah doa ketika sujud karena memang sujud itu adalah tempat di mana hamba itu paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semakin kita menghinakan diri dalam meminta kepada Allah, maka itu semakin baik, semakin mustajab. Ya, makanya ketika kita berdoa itu di antara ada berdoa adalah pertama merendahkan diri. Ya. Allah taala Rasulullah SAW mengajarkan doa inni dzalamtu nafsi. Kita merendahkan diri kita dulu. Ya Allah, saya ini telah menzalimi diri saya sendiri. Saya ini penuh dosa. Saya ini begini, saya ini begitu. Saya ini begitu rendah di hadapan-Mu ya Allah. Memang harus seperti itu kalau di depan Allah Subhanahu wa taala mau minta kepada Allah itu merendahkan diri dulu. Nah, sampai kemudian dia terhadapnya adalah Allah hafid ya Allah hafid doa mengrengek-rengek ya Allah tolong ya Allah tolong diulang-ulang seolah-olah kita betul-betul butuh kepada Allah, kita ini fakir ya, maka itu kemudian disimpulkan bahwasanya ketika sujud ya, kenapa seorang itu dekat dengan Allah dan mustajab doa ketika sujud adalah karena ketika itu hamba sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tepat ya, niat merendahkan diri di hadapan Allah sambil memohon kepada Allah, itulah niat yang sudah benar. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan panitia dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz, nanti di padang mahsyar manusia akan bertemu Allah. Apakah yang bertemu Allah mencakup seluruh manusia, baik yang mukmin atau kafir, ataukah hanya orang mukmin? Jazakumullah khairan. Ya, dalil menunjukkan bahwasanya Allah menampakkan dirinya ke semua makhluk. Akan tapi itu bukan bukan menampakkan untuk isyraf, untuk memuliakan, ya. Tapi untuk ta'rif, untuk mengenali, untuk mengetes mereka apakah mengenali Allah atau tidak. Ya, makanya orang yang beriman mengenali ini Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir mereka mengingkari. Jadi Allah menampakkan tapi akan berbeda penyikapan terhadap Allah itu masing-masing kelompok berbeda. Nah, itu yang membedakan ru'yatullah, melihat Allah di arasatil qiyamah di padang mahsyar dengan di surga. Kalau di surga itu adalah isyraf untuk memuliakan penduduk surga dan in'am untuk memberikan nikmat, karena itu nikmat yang luar biasa bagi penduduk surga ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah taala, bagi orang yang berbuat baik ya, mereka bagi mereka al husna yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya selain daripada surga yaitu melihat Allah ya. Nah, itu ru'yatu in'amin wa isyraf, melihat Allah dalam rangka dimuliakan dan diberi nikmat. Tapi kalau yang di hari kiamat adalah ta'rif, ya, hanya untuk Allah memperlihatkan diri untuk melihat oh yang mukmin akan mengakui, yang kafir akan mengingkari. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup ya, demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan mendatang di rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat.